Rongo Korintus pasal 4. Bagoto ni tui kami ei, ni para saya alat talaka kami, ngari asi mata namboto. Jadi itu sampai kami, daanau purara mantui bago ei. Kami nangka basaka, pura-pura pokainku naru mau tonom pakaya. Kami daanau babagiu tau, bo kami daanau pakadenggo tesa no alat tala, ante numbagalo pepatudukin tanina, tonasalana. Tapi kami nempatolele tesan wala tala tona konona, ante nanoto. Ante ibetu, kami mempupo kita, kapura-pura tau, kami mpu-mpu tau tona noa, riarampang kita ala tala. Ane kareba belo toni patolele kami, ni reke nagavu, etu nagavu ka tau-tau tora suku samperi kasaya-saya na banepia, sabana daanom para saya. Magau nu seta tonom babagio manusia ri dunia ei, numpaka buro pekiri tau-tau da numpara saya, ala ira ne emang kita remenu kareba belo. Kareba belo itu, numpaka noto kuasa boka gaya nu Kristus, tona simbayun toto ante ala tala. Kareba toni patolele kami itu, da kareba tonantesa koro kami boto. Tapi kareba itu, numpaka noto ka komi, Yesus Kristus mo pue, pade kami ei, na jadi batua komi nantuki dota ipo Yesus. Tempo ala tala numpa jadi langi bo dunia, ia nanguli, ngari karumau na kana miomba reme. Pade ia vau numpa kareme raranta ita, ala pekiri tama jadi manoto. Ante ibetu, kita mamala menginjani kuasa boka gayanu ala tala, tonati kita rilenja Kristus. Tapi kuasa boka gaya itu, ni boli ala tala riara koro kami manusia biasa, tonasimbayu evakura tanah. Ante ibetu, na noto mo kuasa tone liu-liu na itu, ngari jai ala tala, da ngari jai kami boto. Kami bate-bate na nitikun tau ri umba-umba, tapi kami da ani dagi. Kami nao sonaimu, tapi kami da anau purara. Kami bate-bate na nipandasan tau, tapi kami da asanggani nipalasi ala tala. Kami nao soni boba sampe na dunga, tapi kami da anamate. Koro kami bate-bate na nombarasai kasusa bokapari, eva to nirasai ipo Yesus, tempo ia nipatesi. Itu na jadi, ala kuasa ngari katubu Yesus, manotora kita rarangga tubu kami. Sabana kami to na tubu, bate-bate na nanti ngayo kamatea, sabana nombarasai ipo Yesus, ala kuasa ngari katubu Yesus, manotora kita rarangga tubu kami, to mamala mamate. Jadi ante ibetu, kami bate-bate na mantingayo kamatea, tapi itu manggeni kome, membarata katubua mabelo, samperi kasaya-sayana. Riara buku na gasa naria nitulisi ibei. Aku nompara saya, pada itu sampai aku notesa. Nasimbayo eva itu, kami vau nompara saya sampai kami notesa. Ni para saya kami ala tala, to nompaka tubuh bali ipo Yesus ngari kamatena, karena mumpaka tubuh bali kami vau, nasimbayu eva ia. Pada ni para saya kami, ia kana manggeni kami nusangganingani ante komi, bakarijai namboto. Pura-pura to nirasai kami itu, na jadi, ala manggeni belo ka komi, ala mantambai ka diantau mumbarasai tove belo nu alatala. Ante ibetu, mantambai ka diantau to musukuru ka alatala, sampai ia mpumpura to ia borabila. Jadi itu sampai kami, daano purara, naupa koro kami mantambai eona mantambai marente, rarantai kami mantambai eona mantambai maroso. Kasusa tona nga ato nirasai kami sampalai, kana manggeni kami mantarima rasi bobelo, samperi kasae-saena, tone liungga beteng gari kasusa itu. Jadi kami daanom pekiri kasusa bokapari, tona malani kita di dunia ei. Tapi kami nom pekiri, kabelo na to da apa na mala ni kita to ni pakasadia ka kami. Sabana to na mala ni kita di dunia ei aga sampalai. Tapi kabelo na to da apa na mala ni kita itu maro samperi ka sae-saena.